Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa fi sahih Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala اثنتان في الناس هما بهم كفر اطعن في النساب والنياحة على الميت مؤلف رحمه الله تعالى membawakan sebuah hadis. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dalam sahihnya. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala an bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dua perkara ada pada manusia. Yang mana keduanya adalah kekufuran. Perkara yang pertama adalah athanu fin nasab. Mencela nasab. Perkara yang kedua adalah an-niyahatu 'alal mayyit. Meratapi mayit. Hadis yang dibawakan oleh muallif rahimahullah dari sahabat Abu Hurairah. Yang ma'ruf bagi kita semuanya. Seorang sahabi yang mulia yang namanya diperselisihkan di antara mereka para ulama sampai 30 aqwal, 30 pendapat. Pendapat yang paling masyhur adalah namanya adalah Abdurrahman bin Sakhr. Masuk Islam pada tahun yang ke-7. Sehingga beliau 4 tahun bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bermujalasah. Mengambil ilmu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hanya dalam waktu 4 tahun. Karena kegigihannya dan keuletannya di dalam menuntut ilmu. Sehingga beliau termasuk minal muktirina fil hadis, termasuk sahabah yang banyak meriwayatkan hadis sampai kepada kita. Lebih dari 5.000 hadis. Dan juga Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an, selain semangat dan kegigihannya di dalam menuntut ilmu, juga terkenal dengan adab dan akhlaknya yang baik. Bagusnya pergaulan, terkhusus pergaulannya terhadap orang tuanya. Yang mana beliau memiliki seorang ibu, Ummu Abi Hurairah, ibunya Abu Hurairah. Terkenal bagaimana perhatian Abu Hurairah terhadap ibunya. Sikapnya yang baik. Walaupun ketika itu ibunya dalam kondisi musyrik. Dalam kondisi musyrikah. Belum masuk Islam. Akan tetapi sikap yang ditunjukkan, muamalah, pergaulan yang ditunjukkan oleh Abu Hurairah terhadap ibunya adalah pergaulan yang baik. Pergaulan yang bagus. Tidak lupa beliau selalu mengajak ibunya tersebut untuk masuk ke dalam Islam, mendakwainya, mengajaknya. Bahkan sampai ditolak oleh ibunya ajakan tersebut, itu adalah sesuatu yang membuat sakit Abu Hurairah. Akan tapi sama sekali tidak keluar dari lisan Abu Hurairah perkataan-perkataan yang jelek. Ucapan-ucapan yang tidak bagus terhadap ibunya. Walaupun itu sesuatu yang membuat dia sedih, membuat dia terluka. Sampai Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an mengadukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang perihal ibunya. Disampaikan. Sudah diajak. Namun jawaban dari ibunya demikian dan demikian. Sesuatu yang aku tidak menyukainya ya Rasulullah. Tapi Abu Hurairah tetap gigih mengatakan, ya Rasulullah, ud'u umma Abi Hurairah. Ud'u li ummi Abi Hurairah. Al-hidayah. Ya Rasulullah, doakan ibunya Abu Hurairah itu supaya dia mendapatkan hidayah. Fada'alaha, maka Nabi pun mendoakan. Abu Hurairah pulang ke rumahnya. Ketika mau masuk ke rumah, dari dalam dikatakan oleh ibunya, makanak, tetap di situ wahai Abu Hurairah. Ya, Abu Hurairah di luar terdengar suara gemericik air. Nah. Begitu selesai dibukakan pintu, langsung ibunya mengatakan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Masuk Islam. Nah. Lihat bagaimana perbuatan Abu Hurairah. Pergaulan-pergaulan beliau terhadap ibunya, sikap muamalah yang baik kepada ibunya, walaupun ibunya dalam keadaan musyrikah, di samping harapan supaya ibunya tersebut mendapatkan hidayah, mengenal tauhid, mengenal sunnah. Tapi terus Abu Hurairah menjaga sikap muamalahnya terhadap orang tuanya. Demikian yang harus dilakukan. Walaupun kondisi orang tuanya, bagaimanapun akidahnya, bagaimanapun salahnya, tidak sepantasnya bagi seorang anak kemudian mencela orang tuanya, membentak orang tuanya, menghardik orang tuanya dengan ucapan-ucapan kasar. Padahal orang tuanya, orang tua yang baik, orang tua yang bagus, mengharapkan kebaikan, menasehatinya, membimbingnya, mengarahkannya. Tapi sang anak luar biasa, dinasehati, ditegur oleh orang tuanya, membalasnya dengan kalimat-kalimat yang kasar. Hanya anggapan orang tuanya ini juga salah. Nah, abi ini salah, ini, hakata. Nah, walaupun salah, tidak sepantasnya sikap seorang anak terhadap orang tuanya demikian. Mengucapkan kalimat-kalimat yang kasar, kalimat-kalimat yang menantang, meninggikan suaranya di hadapan orang tuanya, walaupun dia tahu bagaimana kekurangan dari abinya, kekurangan dari orang tuanya. Nah, kalau Ummu Abu Hurairah saja yang dalam kondisi musyrikah, Abu Hurairah bergaul dengannya dengan cara yang bagus, dengan cara yang baik. Nah, ini orang tuanya bukan dalam kondisi musyrikah, muslim. Nah, seorang ahlu sunnah. Nah, hanya karena melihat kekurangan dari abinya, kekurangan dari orang tuanya, kemudian engkau menghardiknya, kemudian engkau mengucapkan kalimat-kalimat yang kasar, tidak mau menerima nasihatnya, tidak mau menerima tegurannya. Aneh. Giliran dia ketemu temannya, bergaul dengan sahabatnya, temannya belum mengajaknya, temannya belum menyerunya, langsung dia ikuti apa yang dilakukan oleh temannya tadi. Nah, padahal temannya belum ngajak. Temannya tersebut belum ngajak dia. Temannya yang jelek ini belum ngajak dia. Temannya yang jelek ini belum bujuk dia. Nah, sang anak ini langsung ikut aja. Nah, mengikuti apa yang dilakukan oleh temannya tersebut. Sedangkan orang tuanya yang sudah merawatnya, menghangatkan tubuhnya ketika dahulu dia kedinginan, mengobatinya ketika dia sakit. Orang yang pertama kali mendatanginya, memberikan perhatian terhadapnya ketika dia sakit. Siapa yang pertama kali ketika engkau itu jatuh sakit memberikan perhatian terhadapmu kalau bukan orang tuamu? Apakah temanmu? Yang dahulu pertama kali ketika kamu sakit, temanmu tersebut yang datang kepadamu memberikan perhatian terhadapmu? Sehingga engkau begitu sangat antusiasnya mengikuti temanmu, padahal temanmu belum mengajak, temanmu belum menyeru. Apa yang dilakukan oleh temanmu yang jelek-jelek tadi, begitu sangat cepatnya kamu mengikutinya. Nah, giliran orang tuanya memberikan nasihat, teguran. Terkadang sampai meneteskan air mata orang tersebut karena memikirkan sang anak susah dinasehati. Ketika dinasehati justru memberikan balasan-balasan yang jelek, ucapan-ucapan yang tidak bagus. Orang tua sampai berpikir, setiap malam bagaimana kondisi anak-anak ini seperti itu. Dengan tetesan air mata dan hati yang terluka. Tapi nasihat-nasihat tersebut tidak engkau dengarkan. Engkau lebih memilih ngikuti. Apa yang diajak oleh temanmu? Padahal temanmu belum ngajak. Baru mencontohkan saja. Sekali contoh langsung diterapkan. Mana yang lebih berhak untuk kau dengarkan kalimatnya? Mana yang lebih berhak untuk engkau itu mengikutinya? Apakah mengikuti arahan-arahan orang tuamu, nasihat-nasihat orang tuamu, ataukah mengikuti ajakan temanmu yang jelek tersebut? Ambil ibrah dari mereka para salafun salih. Bagaimana Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an? Ibunya dalam kondisi musyrikah. Ketika diajak untuk bertauhid, diajak untuk bersyahadat. Justru ibunya mengucapkan kalimat-kalimat yang tidak disukai oleh Abu Hurairah. Tapi sama sekali tidak keluar dari lisan Abu Hurairah kalimat-kalimat yang keji terhadap ibunya. Lalu bagaimana ini orang tuamu, abimu? Yang sudah lama memberikan perhatian terhadapmu, kasih sayang kepadamu. Sejak kamu keluar dari rahim ibumu, perhatian itu terus engkau dapatkan. Apakah hanya karena satu kekecewaan, kemudian engkau menjauhi orang tuamu? Bersikap keras terhadap mereka, mencela mereka, menjauhi mereka, tidak mau mendengarkan nasihat-nasihat mereka. Tidak mau mendengarkan teguran-teguran mereka. Tidak mau mendengarkan kalimat-kalimat yang keluar dari mereka. Hanya karena satu kekecewaan. Hanya karena melihat beberapa kesalahan. Walaupun salah. Tidak semestinya demikian. Al-Ab juga manusia. Orang tua juga manusia. Abi juga manusia. Terkadang jatuh dalam kesalahan. Kita lihat bagaimana kesalahannya. Tapi kita tidak kemudian menyikapinya dengan sikap-sikap yang jelek. Tetap dihormati. Tetap berbuat ihsan terhadapnya sebagaimana yang dinasihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai Allah Subhanahu wa taala meletakkan kedudukan orang tua tersebut. Setelah tauhid menunjukkan muhimnya, pentingnya. Berbuat ihsan terhadap mereka. Berbuat baik kepada mereka. Bermuamalah dengan cara yang bagus terhadap mereka. Walaupun bagaimanapun keadaan mereka. Tidak semestinya kemudian kita merasa kecewa sebagai seorang anak. Kemudian tidak mau mendengarkan nasihat-nasihat mereka yang baik. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Itsnatani, dua perkara finnas ada pada manusia. Kafirnya dan juga muslimnya. Dua perkara tersebut ada walaupun di dalam kaum muslimin, ada di antara mereka kaum muslimin. Dua perkara tersebut. Yang mana dua perkara tersebut adalah huma bihim kufrun, adalah kekufuran. Walaupun kekufurannya bukan al-kufru al-mukhrij minal millah. termasuk kekufuran dua perkara ini, akan tapi bukan kekufuran yang bisa mengeluarkan dari Islam. Nah, karena disebutkan dalam bentuk nakirah tanpa alif lam. Nah, yang maknanya adalah kufrun asghar, kufrun duna kufrin. Nah, kekufuran akan tapi kekufuran di bawah kekufuran yang besar. Nah, kekufuran yang di situ tidak mengeluarkan seseorang dari Islam. Nah, berbeda kalau seandainya ada alif lamnya, kalau ada alnya, al-kufru, maka maksudnya adalah al-kufru, al-mukhrij minal millah. Nah, sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi SAW, bainana wa bainahum, nah, bainana wa bainal kufri wa syirki tarkus sholah. Nah, antara kita dan antara kekufuran dan kesyirikan, al-kufur tarkus sholah, meninggalkan as-sholah. Dengan alif lam, maksudnya lah al-kufur al-mukhrij minal millah. Kalau ada alif lamnya, kalau tanpa alif lam, kufrun, maksudnya adalah kufrun duna kufrin. Nah, dua perkara ini termasuk kekufuran. Walaupun bukan kekufuran yang mengeluarkan seseorang dari Islam. Nah, yang mana dua perkara tersebut? At-ta'nu fin nasab, mencela nasab, menghina nasab. Mencela nasab seseorang, menghina nasab seseorang. Nah, yang dicela nasabnya seseorang, bapaknya, mbahnya, kakek-kakeknya. Nah, dicela entah dengan kalimat-kalimat yang jelek, kalimat-kalimat yang enggak bagus. Nah, at-ta'n fin nasab termasuk kekufuran. Tidak diperbolehkan, haram. Nah, wa niyahah 'alal mayyit, dan meratapi mayit yang disebutkan oleh sebagian mereka para ulama termasuk dari meratap, termasuk dari niyahah. Itu adalah al-buka, menangis, yang tangisannya itu seperti bekuran doro. Tahu bekuran doro ya? Nah, bekuran, bekuran, bekur itu yang binatang doro itu, merpati itu loh. Kalau bekur bagaimana itu? Kalau pas di kandangnya itu, gitu. Nah, tangisannya seperti itu, keras. Nah, dia menangis dengan keras karena musibah yang menimpanya. Nah, dengan tangisan yang keras tersebut. Nah, beda kalau seandainya cuma sekedar meneteskan air mata karena sedih. Nah, orang yang dia sayangi meninggal dunia, anaknya atau istrinya atau yang lain, meneteskan air mata. Nah, cuma sekedar meneteskan air mata, maka tidak mengapa. Bahkan itu dikatakan rahmah, sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika kematian Ibrahim, anaknya, Nabi menangis. Nah, dan itu enggak masalah. Nah, tapi ini menangis yang sampai terdengar suara keras. Nah, tadi kayak suara burung dara yang bekur tadi. Nah, lebih dari itu, termasuk meratapi mayit dengan dia mencakar-cakar mukanya, menarik-narik rambutnya, menarik-narik dan menyobek-nyobek bajunya, sakul juyub, juyub ini, juyub, sobek, sambil gereng-gereng, nangis dia dengan kerasnya, dia sobek-sobek bajunya dia. Nah, sambil nyebutkan kebaikan-kebaikan. Nah, orang yang meninggal tersebut, padahal dia itu dulu adalah orang yang demikian, padahal dia itu dulu orang yang demikian dan demikian, disebutkan semuanya. Ini termasuk niyahah. Nah, meratapi mayit tidak diperbolehkan, dilarang, karena di situ mengandung tasahud, tidak terima dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Nah, tidak terima dengan takdir Allah Subhanahu wa taala, bisa dengan hati sebagaimana kemarin kita sebutkan, hatinya yang enggak terima, benci. Nah, atau tidak terima dengan lisannya. Nah, dengan ucapan-ucapan yang keluar dari mulutnya, tidak terima dengan takdir Allah Subhanahu wa taala dengan anggota badannya tadi. Jambak-jambak rambut, nyobek-nyobek juyub baju. Nah, ini semuanya dilarang karena termasuk dari tasakhut. Nah, tidak terima dengan takdir Allah Subhanahu wa taala, dan ini termasuk kekufuran. Sebagaimana kemarin dijelaskan, kebalikan dari tasakhut adalah as-sabr. Kesabaran itu termasuk keimanan, yang keimanan adalah lawan dari kekufuran. Kesabaran itu termasuk dari keimanan. Sabar terhadap takdir Allah itu termasuk dari keimanan. Kalau ini kebalikannya, tasakhut tidak sabar termasuk dari kekufuran. Sehingga pas hadis ini diletakkan di bawah bab yang beliau buat. Nah, bab minal imani fi qadarillah as-sabru ala aqdarillah. Nah, Allah Ta'ala alam bisawab sallallahu nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'alhamdulillahi rabbil alamin. Tafaddaluhu.